dari beberapa kemungkinan. Imam boleh jadi dua-duanya adalah dalil umum, atau dua-duanya dalil khusus, atau yang satu dalil umum, yang lain dalil khusus. Yang keempat, atau masing-masing dari keduanya umum dari sisi satu sisi, khusus dari satu sisi. Fa in kana amaini wa amkana al-jam'u bainahuma jumi'a. Wa illam yumkin al-jam'u bainahuma yatawaqqafu bihima illam yu'lamu tarikhu. Fa in 'ulima tarikhu fayunsakhu mutaqaddamu bil mutaakhiri. Maka dzalika in kana khassaini. Jika dua dalil tersebut adalah dalil umum dan mungkin untuk mengkompromikan keduanya, maka dikompromikan. Jika tidak mungkin dikompromikan di antara keduanya, maka kita tawakuf, tidak beramal dengan dua-duanya. Selama jika tidak diketahui sejarah manakah dalil yang dulu dan manakah dalil yang belakangan. Fa'in uliman, maka jika diketahui sejarah mana yang dulu dan mana yang belakangan, maka dalil yang dahulu dihapus dengan dalil yang belakangan. Demikian pula yang kita lakukan ingkana nasukh khasaini, jika dua dalil tersebut sama-sama khusus. Jika yang satu umum yang lain khusus, maka fayukhassasul amu bil khasi, maka dalil yang am ditaksis dengan dikhususkan dengan dalil yang khusus. Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin. Sedangkan jika yang satu umum dari satu sisi, mun khas dari sisi yang lain, fa yukhassasu umumu kullu wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka sisi umum dari masing-masing kedua dalil tersebut ditaksis dengan kekhususan dalil dalil yang lain. Betul tak? Onyal usuliyuna di mazahib ta'arudi wa tarjihi ba'da mazahib al-adillah al-shar'iyyati al-kitabi wa sunnati wa al-ijma'i wa al-qiyasi wa dhalika li anna hadha al-adillah qad yaqa'an baynaha ta'arudun wa la yumkinu ifsadu al-hukmi إلا برسالة هذا التعارض. واعلم أن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة، لكن قد يقع ذلك قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد، إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه، وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح، وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لثلاث المصالح، وكان الأولى للمصنف أو يؤخر أي أخر بحث التعارض إلى نهاية الكلام على الأدلة، كما جرى على ذلك غيره من أهل الأصول، لأن التعارض يتعلق بجميع الأدلة، لكنه خصصه بالكتاب والسنة لقوله إذا تعارض نطقان، لأن المراد بهما قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المخصص المنفصل. نعم. عني المسلم أصليون para ulama ahli usul fikih perhatian dengan bahasan ta'arud, pertentangan dalil dan tarjih, ba'da setelah bahasan tentang dalil syar'i, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Wadzalika, dan hal itu karena dalil-dalil qad yaqa' boleh jadi terjadi di antaranya ta'arud dan pertentangan, wala yumkinu dan tidaklah mungkin menetap memutuskan hukum kecuali dengan menghilangkan pertentangan ini. Dan ketahuilah bahasanya pertentangan di antara dalil-dalil syariat itu ghairu maujudin fil haqiqati, itu tidaklah ada fil haqiqati dalam realita senyatanya. Akan tapi yang terjadi qad yaqa', boleh jadi terjadi hasaba, menurut pandangan, sebatas pandangan dan sesuai dengan pandangan si ulama mujtahid. Boleh jadi karena naqsin fi ilmihi, kurang lengkapnya ilmu beliau dalam suatu masalah, akhala lain fi fahmihi, atau ada kesalahan dalam pemahaman beliau tentang dalil tersebut. Maka yang namanya pertentangan dalil itu adalah ta'arudun fi dhahir, adalah pertentangan fi dhahir, dalam nampaknya pertentangan. Pertentangan yang ada itu adalah nampaknya pertentangan, bukan pertentangan yang real, namun cuma nampaknya pertentangan. La yumkin, dan tidak mungkin pertentangan tersebut ayat kok terjadi ala wajib dalam suatu bentuk, dalam suatu kondisi yang tidak mungkin jamak, kompromi, nasakh ataupun tarjih. Wadzalika, dalam hal tersebut karena hukum syar'i tidak disyariatkan kecuali untuk mendatangkan maslahat. Kalau tidak bisa diamalkan, tidak ada maslahatnya. Bahkan al-aula, dan yang lebih baik bagi penulis adalah menunda bahasan ta'arud sampai selesainya pembicaraan tentang dalil, termasuk diantaranya ijma dan qiyas. Kama jawa ala zalika, sebagaimana yang dilakukan oleh ghairuhu min ahli usul yang lain, karena pertentangan itu berkaitan dengan semua dalil. Ada pertentangan di antara sesama qiyas misalnya. Akan tapi di sini penulis memang mengkhususkan pertentangan di sini hanya khusus membahas pertentangan antara kita dalil Quran dan Sunnah. Buktinya beliau mengatakan di awal, idza ta'aradu nutqani. Yang dimaksud dengan nutqani adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana taqaddam telah lewat fil mukhassis munfasil, ketika kita membahas mukhassis munfasil. Rizki. Qawlu idza ta'aradu nutqani, at-ta'aradu lughatan tafa'ulu minal urdi bidhamil ayni wa huwa an-nahyatu wa sihatu ka'ana al-kalama al-muta'arid yaqifu ba'dahu fi urdi ba'din ayn nahiyati mutadili fa yamna'uhu min al-ukhudi illa haythu wajhuhu fa huwa idzan bi ma'na taqabbuli wa tamanni wa istilahan taqabbulu lillaini bi haythu yuqalibu ahaduhu وَذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ يُفِيدُ الْجَوَازَ وَالْآخَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقَابِلٌ لِلْآخَرِ وَمُخَالِفٌ لَهُ قَوْلُهُ فَلَا يَخْلُو أَيْ الْأَمْنُ وَالشَّأْنُ مِنْ أَرْبَعَةِ حَالَاتٍ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَلَيْنِ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ فَصَيْنِ وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَالْآخَرُ خَاصٌّ رَابِعَةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلَيْلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ وَخَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إِذَا تَعَارَضُوا نُطْقَانِ أَيْ نَصَانِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Nah, ta'arud dalam bahasa Arab adalah wazannya tafa'ul, diambil dari kata-kata al-urbi, dhammahnya ain. Al-urdi maknanya nahya wal jihah, sisi dan arah. Maka seakan-akan perkataan yang muta'arid pertentangan itu yakifu ba'duhu fi urdi ba'din, sebagiannya berdiri di sisi sebagian yang lain, di sisi atau di arah sebagian yang lain. fayamna'uhu minan nufuz, maka yang lain tersebut menghalangi, maka satu perkataan itu menghalangi perkataan yang lain minan nufuz untuk terus berjalan ila haitsu wajhu, ke arah depan. Ini ada dua perkataan, satu berada di arah yang lain. Karena berada di arah yang lain, maka A tidak mungkin untuk berjalan ke depan karena dihalangi oleh B. Itu namanya ta'arud. Fawaidan, maka jika demikian ta'arud maknanya adalah taqabul, saling berhadapan, tamannuk saling menghalangi. B tidak bisa melangkah ke depan, A juga tidak bisa melangkah ke depan. Secara istilah adalah pertentangan dua dalil di mana yang satu menyelisih yang lain. Contohnya, misalnya salah satu dari dua dalil, ada dua dalil, yang satu menunjukkan menghasilkan hukum boleh, dalil yang lain menunjukkan hasil hukum terlarang. Maka masing-masing dari keduanya itu muqabilil akhar, itu berhadapan dengan yang lain dan menyelisihi yang lain. Fala yakhlu, itu fa'ilnya adalah al-amru wasyahnu, maka tidaklah lepas al-amru, kondisi dan keadaan, dari empat kondisi. Yang pertama, kedua dalil itu sama-sama dalil umum, yang kedua dalil tersebut sama-sama dalil khusus, yang ketiga pertentangan di antara dua dalil, yang satu umum yang satu khusus, yang keempat pertentangan dua dalil masing-masing dari keduanya, umum dari satu sisi, khas dari sisi yang lain. Yang dimaksud dengan perkataan penulis nutqani, artinya adalah nasani, dua nas dari Quran, dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pak Wahyudi. Faida ulfa annahu la yaqa'u ta'arud baina qat'ayni wa la baina qat'ayn wa bunyin lam yabqa illa bunyan ala anna ba'd al-bahithin al-mu'asirin yara anna asrar ta'arud ala al-adillah al-dhanniyyah tuhakkimu لأن تعارض إنما يحدث في الظاهر فقط كما تقدم فيمكن أن يكون بين الأدلة القطعية أو بين القطعية والظنية ولعل الرأي الأول مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا يسمى ترجيحا فقد صرح بعض الأصوليين بأن كون أحد الدليلين قطعيا من جملة المرجحات وهذا الرأي وجيه لا نطابق تعريف الترجيح عليه. أما الحال الأولى وهي أن يكون التعارض بين عامين فللخروج من التعارض طرق. الأول أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر والجمع أولى من ترجيح باتفاق أهل الأصول لأن فيه العمل بكلا دليلين ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا دبغ ihabu ihabu faqat tahara tahura faqat tahura wa fi lafdhin aina ma ihabu dabura faqat tahura wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tantafi'u minal maitati bi ihabi wala asaba bi ihabin wala asabin bi ihabin wala asabin wa huwa hadithu Abdullah bin Ukay fa hadha ma'arudun fi dhahir lil awwali fa jam'u bainahuma bi anna al ihaba ismun lima lam yudbah yudbah wa ba'da dabghi yuqalu lahu shannun wa firbatun fa yakunu nahyu anil iktifa'i bil ihabi malam yudbah fa idza yudhiru lam yusamma ihaban fa la yadkhulu an nahyi wa hadha jam'u hasanin wa fil mas'alati aqwal ukhra. Nah. Ada perbedaan di cetakan yang baru sama cetakan lama. Cetakan baru ada tambahan penjelasan tentang yang namanya ta'arud itu apakah di antara dua dalil qat'i ataukah hanya terjadi di antara dua dalil dhanni. Kesimpulannya hanya terjadi di antara dua dalil dhanni saja, karena pertentangan antara dalil qat'i dengan dalil dhanni tidak disebut tarjih. Iya. Karena pertentangan antara dalil qat'i dan dhanni tidak disebut tarjih. Ya, amal halatul ula, adapun kondisi yang pertama yaitu pertentangan di antara dua dalil umum, falil khud min ta'arud turuqun. Ya, kalau dicetakan yang lama langsung itu. Maka keluar dari pertentangan itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah mungkin kita kompromikan dua dalil yang bertentangan. Maka kita kompromikan di antara keduanya, caranya yuhmal ditafsirkan dibawa masing-masing dari keduanya pada satu kondisi yang tidak bertentangan dengan yang lain, dan kompromi itu lebih baik daripada tarjih dengan sepakat ulama ahli usul, karena dengan kompromi berarti kita mengamalkan dua dalil, dan mengamalkan dua dalil lebih baik daripada mengamalkan satu dalil saja. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tubighal ihab," jika kulit kulit bangkai itu telah disamak, faqat tahura, maka telah suci. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah dari Ibn Abbas. Kalau dicetakan baru ada tambahan lafadz yang lain, ayyuma ihabin gimana? Tubira faqat tahura. Ayyuma ihabin tambahan di sini berfaedah mau menyampaikan mana umum, karena ada ayyuma isim syarat, maka yufidul umum. Ayyuma ihabin, maka kulit apa saja yang tubiha telah disama, maka tahura, maka dia suci. Oh, ada juga di sini ya. Ceritakan lama ada ya. Wainda ahli sunan dalam riwayat ahli sunan ayyuma ihabin tubiha faqat tahura. Ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nampak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantafi'u minal maitati, janganlah kalian memanfaatkan bangkai. Bi ihabin wala asabin, baik kulitnya ataupun kuatnya. Dagingnya ya. Jadkanlah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Bahwa hadisun sahihun. Dan itulah hadis dari sahabat Abdullah bin Ukaim. Maka ini maka dalil yang latan tafyu ini bertentangan dengan zahir dalil jenis pertama. maka kompromi di antara keduanya bahasanya ihab itu adalah kulit bangkai yang belum disamak. Kalau setelah disamak itu disebut sanon atau kirbah, sehingga larangan memanfaatkan kulit itu adalah selama belum disamak. Larangan memanfaatkan kulit dalam hadis latan tabi'u minal maitati bi'ihab adalah selama belum disamak. Jika telah disamak sudah tidak lagi disebut ihab, maka tidak termasuk dalam larangan latan tabi'u minal maitati. Dikatakan di sebelum salam wawwa jam'un hasanun adalah kompromi yang bagus, dan dalam masalah ini terdapat pendapat-pendapat yang lain. Suki Asani ayu jala aduma nasifan lil akhari wa hadha idha ulima tarikhu bi anna ulima sabiku minhuma fayakunu muta'akhir muta'akhiru nasifan lalu wa yuman bihi dunan mutaqaddimi. Wa misaluhu qawluhu ta'ala faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum. Fa hadhihi al-ayatu tufidu takhyira baina siyami wa it'ami wa tarajjuha siyami wa turajjihu siyama wa qawluhu ta'ala فَمَنْ تَعِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْ يَصُمْ يُفِيدُ تَعِيْنَ السِّيَامِ أَدَاءً أَدَاءً فِي حَقِّ مَرِيضِ وَمُسَافِرِ وَقَضَاءً فِي حَقِّهِمَا وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الْأَوْلَى عَنِ الْأُولَى فَتَكُونُ نَاسِخَةً لِلَهَا bidalil qauli salamata ibni aqwa'i radhiyallahu anhu lima lamma nazalat wal ladina yutiquna fidyatun qawamul miskin kana man arada ayuftira wa yaftati hatta nazalatil ayatu allati ba'daha fa nasakhatha. Nah, yang kedua, salah satu dalil itu dijadikan menasakh dalil yang lain. Ini bisa dilakukan jika diketahui sejarahnya, artinya diketahui as-sabiq, manakah yang lebih dulu dari dua dalil, maka yang belakang itu menghapus yang duluan, sehingga kita beramal dengan yang belakangan tanpa yang duluan. Contohnya adalah firman Allah ya, karena siapa yang tatawa khairan ya, dengan sukarela melakukan kebaikan, itu yang lebih baik untuknya, namun jika kalian berpuasa maka itu lebih baik. Ayat ini tufidu menunjukkan takhyir, bolehnya memilih antara berpuasa ataukah memberi makan di awal-awal syariat puasa. Cuma tarajjuh siyam menganjurkan untuk mengambil pilihan berpuasa. Kemudian sedangkan firman Allah siapa saja di antara kalian yang menjumpai bulan Ramadan tidaklah berpuasa, ini menunjukkan ta'yin harus berpuasa adaan di waktunya untuk selain sakit dan musafir, dan qadha dan boleh qadha untuk sakit dan musafir. Dan ayat yang falyasumhu ini turunnya belakangan dari ayat yang pertama, sehingga ayat yang kedua tersebut menghapus ayat yang pertama. Dari mana kita tahu kalau yang kedua turunnya belakangan? Berdasarkan perkataan sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, kita mengatakan tatkala turun ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin kana man arada, maka siapa saja yang ingin untuk yuftir, tidak berpuasa, maka dia cukup ya tadi membayar tebusan, yaitu it'am, itu membayar, ya, memberi makan orang miskin. Sampai akhirnya turunlah ayat setelahnya fanasakhatha, lalu ayat setelahnya menghapus ayat tersebut. Kemudian asalis yang kemudian kemungkinan yang ketiga auf murajjihun takwiyatu taqwiyatu al-muta'aridaini bidalilin wa at-tarjihi turuqun katsiratun ba'dhuha yarji'u ila al-matni ba'dhuha yarji'u ila al-matni wa ba'dhuha yarji'u ila al-sanadi wa hiya madhkuratun fil mutawwalati wa misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam man nasala jawharahu sarai Busrata binti Sufwana wa ghairihim wa hadithu Qaisin ibn Talqin عليه الوضوء عليه الوضوء فلا لا إنما هو بالعطاء منك فهذان الحديثان متعارضان في الظاهر الأول يجب الوضوء يجب الوضوء يجب الوضوء من من مس ذكره والثاني لا يجبه فيرجح الأول على الثاني lima yati al-awalu al-amala bihi waktu li'an-asaniu li'annahu aksaru turuqan wa musah wa musahihihi aksaru asaritu li'annahu nasilan anil bara'atil asliyati wa hiya adamu ijabil hudu'i wa nasilu yukaddamu alal-mubqi anna ma'al naqiri ziyadatu ilmin haythu afada hukman syar'iyyan laysa mawjudan 'inda al-mubqi ala al-aqdi wa hadha 'inda al-jumhuri wa taqdimuhu wa ahadul aqwali fil mas'alati wa min al-ulama'i man qala bin nasri wa minhum man qala bil jam'i. Nah, yang ketiga, jika tidak diketahui sejarah, ya tawakkuf bihima, maka kita tawakkuf, tidak mengamalkan dua-duanya, ila ayat har sampai nampak, sampai muncul murajjih, dalil yang bisa menguatkan salah satu dari keduanya daripada yang lain, lalu kita beramal dengan yang rajih. Wa dawa tariqut tsalits, inilah metode yang ketiga, yaitu tarjih. La yakunu ila bidalil, dan tidak boleh tarjih kecuali dengan alasan, karena tarjih tanpa alasan adalah satu hal yang tidak benar. Ya, tarjih tanpa muoce itu adalah metodenya mukallid. Metodenya orang yang taklid. Itu tarjih tanpa muoce. Tarjihnya adalah ya karena ulama A yang saya kagumi berpendapat semacam ini. Tarjih dan yang namanya tarjih adalah menguatkan salah satu sisi yang bertentangan, namun didalil dengan alasan. Dan tarjih itu metodenya banyak sekali. Sebagian berkaitan dengan matan dalil, sebagian berkaitan dengan sanad. Yang ini diuraikan panjang lebar fil mutawala di buku-buku usul fikih yang tebal-tebal. Ada contoh-contohnya macam-macamnya. Meskipun boleh jadi contohnya itu boleh jadi ghairu musallam, ya, tidak pas atau tidak bisa kita terima. Nah, di sini cuma akan dicontohkan ya, satu contoh saja. Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia tidak boleh sholat sampai berwudu. Nah, di sini diriatkan dari Busrah binti Sufwan, Abu Hurairah dan Jabir serta yang lainnya. Kemudian hadis Qais bin Talaq dari ayahnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia punya kewajiban berwudu? Maka Nabi mengatakan tidak, karena kemaluan itu adalah bid'atun mingka, adalah potongan daging dari dirimu sendiri. Fa'adhani hadisani, maka dua hadis ini bertentangan bidahir nampaknya. Karena yang pertama mewajibkan wudu karena menyentuh dakar, yang kedua tidak mewajibkannya. Kalau kita tarji, maka hadis pertama itu lebih rajih daripada hadis yang kedua karena alasan berikut ini. Yang pertama, beramal dengan hadis yang pertama itu lebih hati-hati. Yang kedua, hadis yang pertama itu aksar turukon, jalur sanadnya lebih banyak, dan ulama yang menilai sahih juga lebih banyak daripada hadis yang kedua. Kemudian yang kedua, an-naqil, hadis yang pertama itu memindah dari hukum baro'ah asliyah. Baro'ah asliyah mengatakan tidak wajibnya wudu. Dan kaidah dalam tarjih wan-naqil yuqaddam 'alal mubti. Ini kaidah dalam tarjih. Di antara kaidah dalam tarjih, dalil yang memindah satu masalah itu dari hukum asalnya itu lebih dimenangkan daripada dalil yang sejalan dengan hukum asal. Hukum asalnya apa? Tidak wajib wudu. Maka dalil yang memindah dari hukum asal itu lebih didahulukan, lebih dimenangkan daripada dalil yang cuma menguatkan hukum asal. Kenapa kok ada kaidah semacam ini dalam tarjih? Karena dalil yang memindah dari hukum asal itu memiliki tambahan ilmu. Karena dalil tersebut menghasilkan hukum syar'i yang tidak ada pada dalil yang mempertahankan hukum asal. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Mentarjih, ini jumhur ulama mentarjih hadis yang lama. Dan perlu diketahui bahwasanya tarjih dalam masalahnya adalah salah satu dari beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama ada yang memilih metode nasakh, dan ada di antara ulama yang memilih metode jama', mengkompromikan dalil. Di antara yang memilih untuk mengkompromikan dalil adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan mengkompromikan dua hadis ini dengan mengatakan e, orang yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu, ya, dianjurkan untuk berwudu lagi, namun tidak wajib. Dianjurkan untuk berwudu lagi, namun tidak wajib. Wudunya mustahab, tidak wajib. Berarti apa? Tidak batal ya. Berarti tidak batal. Sebagaimana hadis yang kedua, adapun perintah hatta ya tawadda itu dimaknai dengan makna istihbab dan makna anjuran. Rio. Di Makkah. Wahadisu bani Umar. Rasulullah anhu annahu sallallahu alaihi wasallam. Sallaha. Di Mina. Qala Nawawi. Wajibul jam'i bainahuma annahu sallallahu alaihi wasallam tawafa lil ifadati qabla zawali thumma shalla dhuhra bi Makkah fi awwali waqtiha thumma raja'a ila Mina fa shalla biha adh-dhuhra marratan ukhra bi ashabihi inna sa'aluhu dalika asali fa in lam yumkinil jam'u fasani nasikhun in ulimat tarikhu wa mithalu qawlu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa qawlu ta'ala la yahillu laka an tusaku min qablu wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau ahjabaka husnuhunna al-ayah fathaniyatu nasiqatun lil ula wa haramallahu ta'ala ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayat tazawwaja ala nisa'ihi wal ibahatu dalat alaiha al ayat ula wa ala ala ahadil wali. Nah, ada pun kondisi yang kedua dari empat kondisi ta'arud adalah pertentangan di antara dua dalil khas. Cara keluar dari pertentangannya ada beberapa metode. Yang pertama adalah kompromi. Contohnya hadis Jabir tentang tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dikatakan kalau Nabi sholat duhur pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika itu di Mekah. Namun dalam hadis Ibnu Umar dikatakan Nabi sholat duhur di Mina. Semuanya sama-sama riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, dan cara mengkompromikan dua hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf ifadah sebelum zawal besarnya matahari ke barat. Lalu Nabi sholat duhur di Mekah di awal waktu sholat duhur, kemudian kembali ke Mina. Lalu Nabi sholat di Mina sholat duhur marotan ukhra untuk yang kedua kalinya. Nabi sholat duhur bersama para sahabat dia. Hina sa'aluhu dzalika ketika mereka meminta hal tersebut kepada Nabi. Kemudian yang kedua, jika tidaklah mungkin mengkompromikan, maka dalil yang kedua menghapus Yang pertama, jika diketahui tarikh, sejarah manakah yang lebih dulu. Contohnya firman Allah, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan untukmu istri-istrimu yang telah engkau berikan pada mereka mahar-mahar mereka. Dan ayat, tidak halal bagimu anisa perempuan min ba'du setelah ini. Walakin tidak boleh anta badala bihinna min azwajin, engkau ganti istrimu sekarang dengan istri yang lain. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun kau sangat terkagum-kagum dengan kecantikan yang lain tersebut. Maka ayat kedua menghapus ayat yang pertama, sehingga artinya Allah haramkan pada Nabi SAW untuk menikah untuk ayat tazawwaja ala nisa'ihi. Ayat tazawwaja ala nisa'ihi, tazawwaja ala nisa'ihi artinya poligami lagi, nikah lagi ala nisa'ihi dengan tetap mempertahankan istri-istri yang sudah ada. Ayat tazawwaja ala nisa'ihi, poligami lagi, nambah istri lagi. Maka nikah lagi dengan tetap mempertahankan istri yang lewat itu pakai tazawwaja ala. Maka misalnya mahukmu imra'atin istaratat ala man khatabaha alla yatazawwaja alaiha. Apa hukum seorang perempuan yang mengajukan persyaratan kepada lelaki yang melamarnya, alla yatazawwaja alaiha? Itu artinya memberikan syarat, ya, saya mau dinikahi asalkan tidak dimadu, tidak dipoligami. Alla yatazawwaja alaiha. Fal ibahatu, maka mubah, dalilnya adalah ayat yang pertama, lalu kemudian haram dengan ayat yang kedua. Dan ini adalah salah satu dari pendapat ahli tafsir dalam mendudukkan dua ayat ini. Kemudian at-tariqus salis, metode yang ketiga, wahyu. Wa misaluhu hadithu maimunata, wa misaluhu hadithu maimunata radhiyallahu anhuma radhiya anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zawwajaha wa huwa halalun. Wa hadithu ibnu abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zawwajaha wa huwa muhrimun. Jam'un min ahli al-ilmi, tarjihal awwali lama lima yati. Al-awwalu an maimunata sahibatul qissati wala syabta anna sahibal qissati atra bima jarala wa idzatihi an anna khabara sahibil waqiati mariyati muqaddamun ala khabari khairihi ala khabari ghairihi li annahu a'rafu bil hali min ghairihi. Nah, metode yang ketiga untuk dua dalil khas yang bertentangan, jika tidak mungkin nasakh maka tarjih. Contohnya adalah hadis Maimunah radhiyallahu anha, yang di sana dikatakan kalau Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan sudah halal, sudah tahallul dari umrah. Nabi menikahi Maimunah tahun 7 Hijriah setelah selesai umrah. Sedangkan hadisnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi masih ihram, ihram umrah. Maka sejumlah ulama menilai yang tepat adalah mentarjih hadis yang pertama daripada yang kedua. Padahal hadis pertama riwayat Muslim, hadis kedua Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim malah marju dengan alasan Maimunah adalah pelaku sejarah, pelaku kisah. Dan tidak dilakukan bahasanya pelaku kisah lebih mengetahui apa yang terjadi pada dirinya daripada orang lain. Dan di antara kaidah dalam tarjih bahasanya berita yang disampaikan oleh sahibul waqi'ah, ya, pelaku peristiwa yang sedang diriwayatkan itu lebih didahulukan daripada berita orang yang lain, karena dia lebih tahu tentang kondisi dirinya daripada orang lain. Alasan yang kedua, hadisnya Maimunah dikuatkan oleh hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan sudah tahallul dari umrah. Qal Abu Rafi' mengatakan wa kuntu rasulu bainahuma, aku adalah makcumblang di antara keduanya. Aku adalah penghubung di antara keduanya. Akulah yang dikirim oleh Nabi untuk ngomong-ngomong ke Maimunah, mau enggak dinikahi Nabi. Fa Abu Rafi', maka Abu Rafi' adalah rasuluhu, adalah utusan Nabi untuk Maimunah. Yaktibuha alaihi Abu Rafi' ini melamar Maimunah alaihi untuk Nabi. Fahuwa mubashirun lil waqi'ah, maka Abu Rafi' ini juga bersentuhan langsung dengan peristiwa, sedangkan Ibn Abbas tidak seperti itu. Ini alasan yang ketiga, Maimunah dan Abu Rafi' dua-duanya sudah balik pada saat menerima hadis di atas, dengan Ibn Abbas belumlah balik pada saat menerima hadis. Dalam wa inda usulin, dan di antara para ulama usul fikih ada kaidah tarjih khabar rawi al-mutahammil ba'dal bulugh, memilih mengutamakan berita yang disampaikan oleh perawi yang mutahammil, menerima hadis setelah balik, daripada yang menerima hadis sebelum balik, karena yang balik itu lebih abwat, lebih valid hafalannya daripada anak kecil. Lima tahammalah, untuk berita yang dia terima. Kemudian kondisi yang kedua dari kondisi ta'arud adalah di antara dua dalil, yang satu umum, yang satu khusus. Maka di sini dalil yang am ditaksis dengan dalil yang khas. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Maka ayat ini dalil wajibnya memotong tangan pencuri, baik banyak, baik nilai yang dicuri itu sedikit ataupun banyak. Namun terdapat hadis, tangan pencuri tidaklah dipotong kecuali jika nilai curiannya adalah 1/4 dinar atau lebih. Maka ini hadis ini ya dulu menunjukkan adanya tahdid, adanya batasan nisab, kadar minimal potong tangan. Maka hadis di sini mentaksis keumuman ayat. Demikian pendapat jumhur. Demikian pendapat jumhur ulama, khilafan lil Hanafiyah. Beda dengan mazhab Hanafi yang potong tangan itu berlaku untuk semua kasus pencurian, nilai kadar pencurian. Kemudian, dan yang benar adalah jumhur. Jadi yang keempat, potong tangan di antara dua dalil, yang satu lebih umum daripada yang lain dari satu sisi, namun lebih khusus, lebih sempit daripada dalil yang lain dari sisi yang lain. Ijma', maka dikompromikan di antara keduanya dengan cara keumuman masing-masing dalil ditaksis dengan kekhususan dalil yang lain. Indalla ala dzalika dalilun, jika terdapat dalil yang membenarkan hal tersebut. Contohnya adalah firman Allah dan waladina yatawaffawna minkum, dan perempuan-perempuan yang ditinggal mati dan meninggalkan, atau dan para laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka istrinya menunggu, yaitu iddah 4 bulan 10 hari. Nah, ayat ini bersifat umum, baik ketika ditinggal mati itu dalam kondisi hamil atau yang lainnya. Dan bersifat khusus cuma membahas tentang masalah ditinggal mati saja. Sedangkan firman Allah wa ulatul ahmal, dan perempuan dalam kondisi hamil, batas waktu menunggunya adalah sampai melahirkan. Nah, hadis ini khas dari satu sisi, yaitu cuma membahas tentang wanita hamil. Namun umum di satu sisi, yaitu boleh jadi pisahan sama suaminya karena ditinggal mati atau karena dicerai. Fayukhasas umumul ula bisaniyah, maka kita taksis keumuman dalil yang pertama dengan kekhususan dalil yang kedua. Fatukhajul hamilu min umumil ula, maka wanita hamil kita keluarkan dari keumuman dalil yang pertama, sehingga istri yang hamil itu iddahnya adalah sampai melahirkan, baik karena ditinggal mati oleh suaminya ataupun karena cerai. Waqadala ala hadat taksis, dan taksis semacam ini ada dalilnya, yaitu hadis Sabi'ah al-Islamiyah, di mana beliau wada'at melahirkan setelah bilayalin beberapa malam dari wafatnya suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepada Sabi'ah untuk boleh menikah lagi. Padahal zalika, maka itu menunjukkan bahasanya wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya tidak termasuk dalam keumuman ayat Al-Baqarah. Wa ilam yadulla ala taksis, namun jika tidak ada dalil untuk melakukan taksis, la julla ala taksisu dalilun umila fi rajih minhuma, maka yang dipraktekkan adalah dalil yang rajih. Contohnya sabda Nabi, jika salah satu kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Ditambah hadis, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari. Yang dimaksud ba'dal asar, ba'da sholatil asar. Ya, yang dimaksud dengan ba'da subuhi adalah ba'da sholatil subuhi. Ini pendapat yang paling kuat tentang makna hadis ini. Wala salat ba'dal asri ay ba'da salatil asri. Artinya apa? Jika asarnya dijamak di zuhur, ya, maka sejak setelah selesai salat asar ya tidak ada salat. Ya, karena jadi tulaqur adalah salat bukan waktu. Ya, maka la salat ba'da salatil asri bukan maknanya la salat ba'da dukhuli waktil asri. Fal awalu khasun, maka dari yang pertama itu khusus untuk tahiyatul masjid dan umum di semua waktu, baik setelah selesai salat asar ataupun yang lain. Sedangkan dari yang kedua khusus untuk waktu, namun umum untuk semua salat mencakup tahiyatul masjid dan yang lainnya. Akan tetapi yang rajih adalah taksis, kita khususkan keumuman dalil yang kedua dengan dalil yang pertama, sehingga boleh tahiyatul masjid di waktu yang terlarang. Li'anna taksis umum misani, karena keumuman dalil yang pertama, dalil yang kedua itu telah mengalami taksis. Qatabat tapi ghairi tahiyatil masjid, yang ini kita ketahui berlaku untuk selain tahiyatul masjid, semacam qada salat fardu. Setelah selesai salat asar, kok ingat sebelum salat duhur? Apakah boleh salat duhur setelah selesai salat asar karena lupa? Boleh. Demikian juga terdapat dalil menunjukkan bolehnya mengulang jamaah, mengulang sholat berjamaah. Contohnya dalam kasus subuh, ada hadis Nabi sholat subuh ada dua orang yang duduk-duduk di pinggir masjid dan Nabi panggil, kok gak ikut sholat, kami sudah sholat subuh. Nabi katakan, kalau kamu sudah selesai sholat subuh, kamu berada di satu masjid dan masjid tersebut baru sedang mengerjakan sholat subuh, maka mengerjakan sholat, maka ikutlah sholat bersama jamaah masjid tersebut. Maka di sini ada i'adatul jamaah, sholat subuhnya diulangi lagi. Kenapa? Karena gara-gara mampir di satu masjid dan masjidnya sedang mengerjakan sholat subuh. Fadda'ufa umumuhu, maka keumuman hadis yang kedua itu lemah. Dan dalam tarjih terdapat kaidah al-am al-mahfuz muqaddam al-am ghair mahfuz. Al-am al-mahfuz muqaddam al-am ghair mahfuz. Dalil umum yang terjaga dari taksis itu lebih didahulukan daripada dalil umum yang sudah terkena taksis. Maka kita jumpai banyak dalil yang mentaksis hadis tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu banyak dalil yang mentaksisnya. Bahasanya ternyata larangan sholat setelah selesai sholat subuh itu tidak mutlak. Larangan sholat setelah selesai sholat asar itu ternyata tidak mutlak. Banyak dalil yang mentaksisnya. Maka ini berarti amnya namanya am ghair mahfuz. Namun tidak kita jumpai taksis untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak kita jumpai dalil jangan sholat tahiyatul masjid kapan, tidak ada. Padahal hadis ini hadis umum memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid setiap kali masuk masjid untuk duduk. Jadi umum, dan umumnya tidak mengalami taksis. Maka ini namanya am mahfuz. Kaidah dalam tarjih al-am al-mahfuz muqaddam al-am ghair mahfuz. Jika kita jumpai dua dalil, yang satu adalah am mahfuz dan yang kedua adalah am ghair mahfuz, maka yang rajih adalah al-am al-mahfuz. Bismillah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa